بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد kajian di pagi hari ini satu surat yang berkaitan dengan apa yang akan kita hadapi bersama. Surat itu adalah surat Al-Hajj. Kita membahas tafsir, beralih untuk sementara waktu kepada surat Al-Hajj. Sesungguhnya adalah pembahasan melanjutkan surat Al-Ghashiyah. Maka karena pentingnya kita untuk mengetahui lebih jauh terkait dengan masalah-masalah seputar haji, dan demikian pula tentang permasalahan amalan yang mulia pula, yaitu berkurban, maka dalam surat Al-Hajj dimulai pada ayat yang ke-26. Maka antum buka tafsir As-Sa'di pada surat Al-Hajj, tepatnya di halaman ke-697. Bagi yang belum memiliki tafsirnya, maka bisa memegang mushaf. Antum bawa mushaf dan buka surat tersebut, surat Al-Hajj. Sudah masing-masing diketemukan. Dan didampingi dengan catatan kertas beserta dengan penanya. Jika didapatkan di sana faedah-faedah yang perlu kita bahas sesuai dengan kemampuan yang ada dan waktu yang tersedia. Allah Jalla wa'ala sebutkan pada ayat ke-26, wa idh bawwa'na li Ibrahim makan al baiti alla tushrik bi syai'a wa tahhir baitiya lit taifina wal qa'imina war ruk'is sujud. Kata Allah, wa idh bawwa'na li Ibrahim. Bawwa'na, kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, menafsirkan hayya'na lahu. Hayya'nahu lahu. wa anzalnahu iyyahu. Tatkala kami letakkan atau tempatkan Ibrahim alaihi salatu wassalam, maka makna bawa'na yakni hayya'nahu, hayya'nahu lahu wa anzalnahu iyyah. Kami tempatkan, kami letakkan Ibrahim alaihi salam di sana. Di mana itu? Makan al-bait, di tempatnya al-bait, yakni Ka'bah, Dekah. Wa amarahu bibunyanihi, dan Allah Jalla wa'ala perintahkan kepada beliau untuk membangunnya. Fabanahu ala taqwahu, maka beliau alaihi salatu wassalam membangunnya di atas ketakwaan kepada Allah Jalla wa'ala. Wa assasahu ala ta'atillah, dan beliau dirikan al-bait, al-ka'bah tadi, di atas dasar ketaatan kepada Allah Jalla wa'ala. Wabanahu huwa wabnuhu Ismail, dan beliau bangun bersama dengan putra yang beliau cintai, Ismail alaihi salatu wassalam. Wa amarahu alla yushrik bihi syai'a, dan Allah Jalla wa'ala telah perintahkan kepada beliau agar tidak ternodai sedikitpun tempat itu dengan bentuk kesyirikan, persekutuan terhadap Allah Jalla wa'ala sedikitpun. Wa an yukhlisa lillah a'malahu, Allah juga perintahkan agar beliau mengikhlaskan a'malahu, amalan-amalannya, lillah, hanya semata karena Allah Jalla wa'ala. Wa yabnihi ala ismillah, dan membangunnya pula atas nama Allah subhanahu wa ta'ala. Wa idh bawa'na li Ibrahima makanal baiti, Allah telah letakkan, tatkala Allah telah tempatkan Ibrahim alaihi salam di tempat itu, dan Allah telah wasiatkan, alla tushrik bi syai'a, jangan kau sedikit pun menodai tempat ini dalam bentuk mempersekutukanku syai'a dengan sesuatu apapun. Nah, maka redaksi ayat ini, ada yang menyebutkan itu kepada Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ini pendapat yang pertama. Antum bisa catat di situ bahwa mukhatabah li Ibrahim alaihi salatu wassalam, Allah berpesan agar tidak ternodai tempat itu dengan bentuk kesyirikan sedikitpun. Alla tusyrik, jangan engkau lakukan perbuatan syirik kepadaku sedikitpun. Redaksi itu ditujukan kepada Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam, dan itu qaulul jumhur, pendapatnya jumhur para ulama. Pendapat yang kedua, sekelompok menyebutkan bahwa redaksi itu kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Allah Jalla wa Ala amara bitathhiril bait, Allah perintahkan kepada beliau untuk membersihkan Baitullah, Ka'bah, dari segala bentuk yang menodainya, apa bentuk penodaan tadi? Yaitu diantaranya kekufuran, diantaranya pula kebid'ahan, dan demikian pula seluruh bentuk kenajisan dan juga ad-dima, yakni darah. Dan juga ada yang menyatakan bahwa dibersihkannya tadi anil authan, dari segala bentuk patung-patung berhala-berhala sesembahan kaum musyrikin. Allah perintahkan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam membersihkannya. Seperti pada ayat Al-Qur'an dalam surat Al-Hajj juga, tepatnya ayat ke-30, Allah katakan fajtanibur rijsa minal authan, maka jauhkan mereka itu dari ar-rijs, kenajisan, kotoran berupa al-authan, sesembahan selain Allah, patung-patung dan berhala-berhala yang ada, yang selama ini sebagai sesembahan kaum musyrikin. Ini yang Allah perintahkan kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amara bitathhiril bait, membersihkan rumah tadi. Wal adzan bil hajj, dan Allah jalla wa ala perintahkan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam juga untuk menyeru umat manusia menunaikan ibadah haji. Dari dua pendapat itu, maka pendapat jumhur yang dipilih, yakni redaksi tadi, ditujukan kepada Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Naam. Setelah Allah pesankan tadi alla tusyrik bi syai'a, kemudian watahhir baiti. Tahhir artinya adalah bersihkanlah, kata perintah. Di sana pula ada kata taharah. Maka tahhir dari kata tahara yutahhir. Maka Allah perintahkan dalam bentuk perintah wa tahhir baiti, bersihkan rumahku. Berkata Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, makna bersihkan rumahku tadi minasyirki wal ma'asi, dari segala bentuk kesyirikan dan maksiat-maksiat. Wa minal anjasi wal adnas, dan dari segala bentuk kenajisan dan adnas, kotoran. Bersihkan itu semua. Naam. Wa adhafahu ar-Rahman ila nafsih. Kalau kita perhatikan di situ, Allah jalla wa ala menyandarkan rumah tadi ila nafsih, kepada dirinya. Baiti apa artinya? Rumahku. Ku di situ siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Allah sandarkan rumah tadi kepada dirinya. Apa maksud dengan penyandaran tadi kepada dirinya? Lita'adzum mahabbatihi fil qulub. Ini tujuannya. Agar teragungkan kecintaannya fil qulub, pada hati-hati hambanya. Mencintai rumahnya Allah subhanahu wa ta'ala tadi. Alhamdulillah. Makanya karena begitu mulianya tempat tadi, Allah sandarkan kepada dirinya. Wa tahhir baiti. Wa tansibu ilaihil af'idah. Dan terfokusnya al af'idah, hati. Hati setiap diri. Min kulli janib, dari seluruh sisi yang ada, tergugah, terfokus hati-hati manusia kepada tempat itu. waliyakuna a'zam litathhiri wa ta'zimih, yang dengan itu membuahkan hasil teragungnya, lebih besar dalam pensuciannya rumah tadi dan pengagungannya. Likaunihi baitir rabbi litta'ifina bih wal'akifina indahu. Karena keberadaan rumahnya Rabbul Alamin, rumahnya Allah Jalla wa'ala, bagi orang-orang yang tawaf, bagi orang-orang yang beriktikaf di sisinya, wal muqimin li'ibadah minal ibadat, dan keberadaannya bagi orang-orang yang menegakkan ibadah dari ibadah-ibadah yang ada di tempat itu, berupa apa? Min dzikrin wa qiraatin, berupa zikir di dalamnya, bacaan Al-Qur'an, wa ta'allum ilm wa ta'limih, mengajar, belajar dan mengajar Al-Qur'an, wa ghairi dzalik min al-anwa'il qurab, dan berbagai bentuk lainnya dari jenis-jenis pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu makna wa tahhir baiti litta'ifina wal qa'imin, bagi orang-orang yang tawaf, bagi orang-orang yang qa'imin. Diterangkan lebih lanjut dalam tafsir yang lain bahwa al-qa'imin adalah al-musallin, orang-orang yang salat. Al-qa'imin, orang-orang yang menegakkan di situ, maksudnya adalah al-musallin, orang-orang yang salat. Warruk'a'is sujud, dan juga yang ruk'a', yang melakukan ruku' was sujud, dan melakukan sujud padanya. Kalau kita perhatikan, qa'imin, ruk'a', dan sujud adalah tiga bentuk gerakan salat, dan bahkan itu termasuk dari rukun salat. Makanya Allah Jalla wa'ala sebutkan padanya rukun-rukun yang besar dari salat, Allah sebutkan pada ayat ini. Al-qa'imin war-rukka'is sujud. Al-qa'imin, orang-orang yang berdiri, di mana salat dilakukan pada hukum asalnya adalah berdiri. Nah, kecuali bagi yang tidak mampu, maka Allah berikan rukhsah untuk duduk. Nah, dan berikutnya. Di sana al-qa'imin bisa bermakna berdiri, bisa berarti sebagaimana tadi disebutkan pula al-musallin, mereka yang salat. War-rukka, ruku' juga termasuk rukun salat. As-sujud demikian pula rukun di dalam salat. Berkata Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, melanjutkan menafsirkan ar-ruk'a'is sujud al-musallin, orang-orang yang salat. Rukuk maupun sujud adalah amalan salat. Tahhirhu liha'ula'il fudala, bersihkan rumahku tadi untuk mereka. Al-fudala, orang-orang yang mulia, yang menjalankan apa yang Allah perintahkan. Alladzina hammuhum ta'ah maulahum wa khidmatuhum, yang mana tujuan mereka tadi adalah melakukan bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa taqarrub ilaihi inda baitih, dan mereka melakukan pendekatan diri kepada Allah di sisi rumahnya. Faha ula ilahumul haq, maka mereka itu baginya al-haq, walahum al-ikram, dan pantas buat mereka untuk mendapatkan ikram, mendapatkan kemuliaan. Wa min ikramihim tathhirul bait li ajlihim, Dan di antara bentuk pemuliaan buat mereka tadi, dibersihkannya rumah tadi, dipersiapkan, dibersihkan. Tatkala sudah suci, sudah bersih, maka pantas layak untuk dijadikan bentuk pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yadkhul fi tathhirih, dan masuk pula dalam pengertian tathhir, pembersihan tadi, tathhiruhu minal aswat al-laghiyah, dibersihkannya juga dari al-aswat al-laghiyah, suara-suara yang tidak bermanfaat. Naam, suara-suara yang kosong. Naam, wal murtafi'ah, suara-suara yang tinggi. Allati tashushu 'alal muta'abbidina bis-salati wat-tawaf, yang mengganggu terhadap orang-orang yang salat, demikian pula orang-orang yang sedang melakukan tawaf. Wa quddima at-tawaf 'ala al-i'tikab was-salat liikhtisasihi bihadzal bait. Antum perhatikan pada ayat itu, Allah dahulukan penyebutan tawaf, ya. Wa tahhir baiti lit-ta'ifin, ya, bersihkan rumahku bagi orang yang tawaf, baru setelah itu al-qa'imin war-ruka'i sujud. Kenapa Allah dahulukan amalan tawaf 'ala al-i'tikaf was-salat dibandingkan amalan i'tikaf dan salat? Liikhtisasihi bihadzal bait, bentuk pengkhususan terhadap rumah ini, yakni Ka'bah. Tsummal i'tikaf, baru setelah itu, setelah tawaf i'tikaf. Liikhtisasihi bi jinsil masajid, bentuk pengkhususan pula terhadap jenis masjid-masjid. La i'tikafa illa thalathati masajid, di mana tidak ada i'tikaf kecuali 3 masjid. Salah satunya adalah Masjidil Haram. Maka urutan setelah tawaf, tawaf tidak ada lain di muka bumi kecuali di situ. Maka keistimewaan tempat itu karena dipakai tawaf, sehingga Allah sebutkan didahulukannya tawaf. Kemudian urutan berikutnya apa? Al-Qa'imin, Qa'imin di situ ada, kemudian i'tikaf. Amalan i'tikaf. Naam. Walaupun sebagian pendapat para ulama membolehkan untuk i'tikaf selain 3 masjid, tapi berdasarkan hadis bahwa tadi menunjukkan bahwa i'tikaf dibatasi hanya 3 masjid, maka oleh karenanya disebutkan setelah penyebutan at-tawaf, barulah kemudian sholat, karena sholat memang bisa dilakukan di masjid-masjid yang lainnya. Nah, kemudian ayat ke 27. Wa adzin finnas bil hajji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amiq. Wa adzin, dari kata adzana yu'adzin, maka di situ kata perintah adzin, sebagaimana kata adzan artinya seruan, panggilan, maka adzin di situ serulah, ya, serulah finnas kepada manusia bil haji, untuk menunaikan ibadah haji. Berdasarkan kalimat ini menunjukkan tentang wajibnya untuk menunaikan ibadah haji bagi setiap muslim. Naam, man istata'a ilaihi sabila, bagi siapa yang mampu untuk menuju ke sana. Maka salah satu pendalilannya adalah kalimat ini, wa adzin fin nasi bil hajj. Berkata Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah menafsirkan a'limhum Adzin artinya a'limhum, beritahukan kepada mereka. Wad'uhum ilaih, serulah mereka kepadanya. Manusia tadi serulah kepadanya, kepada tempat itu untuk menunaikan haji. Waballigh daniyahum wa qasiyahum, dan sampaikan baik yang dekat maupun yang jauh. Fardahu wa fadilatuhu, tentang kewajiban masalah itu, perkara tadi, dan sekaligus sampaikan pula fadilatahu, keutamaannya. Apa keutamaan haji? Man hajja walam yafsuk wala yarfud, man hajja walam yarfud walam yafsuk, raja'a kayaumi waladathu ummuh, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, siapa yang telah menunaikan haji dia tidak melakukan rafath dan tidak pula melakukan fusuk, maka layaknya dia seperti seorang bayi yang baru dilahirkan dari perut ibunya. Artinya suci, menunjukkan diampunkannya dosa-dosanya oleh Allah jika hajinya tadi mabrur, diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, itu diantara keutamaannya. Fa innaka idza da'awtahum, maka jika engkau seru mereka, atauka hujjajan wa ummaran, akan mendatangimu dalam keadaan berniat untuk haji maupun dalam keadaan melakukan umrah, rijalan, dalam keadaan berjalan kaki. Naam. Ay musyad ala arjulihim, mereka berjalan di atas kaki-kaki mereka. Minasyauk, dari bentuk kepayahan, keletihan untuk menuju ke sana, tetap mereka lakukan dalam rangka memenuhi panggilan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah katakan, wa adzin fin nasi bil hajj, serulah manusia untuk menunaikan haji. Ya'tuka, akan mendatangimu. Rijalan, dalam keadaan berjalan kaki. Naam. Rijal, yakni ada yang menyatakan jamak dari kata rajil, seperti kata tajir ataupun tijar. Naam. Ada pula yang menyatakan bahwa rijal itu jamak dari kata rajlun. Naam. Walhasil bahwa rijal di situ adalah berjalan di atas kaki mereka, yakni berjalan kaki. Ada yang dalam keadaan seperti itu, dalam keadaan berjalan kaki untuk menempuhnya ke sana. Wa ala kulli dhamir, ada pula yang menempuhnya ke sana tadi dengan mengendarai unta. Kita lihat tafsir Sa'di menyebutkan ala kulli dhamir naqah, dhamir taqatta al-mahama wal-mafawiz wa tuwasil as-sayr. Nah, ditempuh dengan unta jarak tadi sehingga bisa menyampaikan ke sana. Hatta ta'ti ila asyrafil amakin, sehingga sampai ke tempat semulia-mulia tempat di muka bumi, yakni Makkah, Ka'bah. Ada yang menempuhnya pun dengan cara itu. Nah, disebutkan dalam tafsir yang lain, menyebutkan bahwa ditempuhnya tadi dalam keadaan berjalan kaki, fadakhala fihi ar-rijal wan nisa, termasuk di dalamnya baik laki-laki maupun wanita. Naam. Dan Allah sebutkan, Allah dahulukan rijal dengan berjalan kaki dibandingkan ala kulli dhamir dibandingkan mengendarai unta. Kenapa? Dengan alasan bahwa ar-rajil afdal min hajjir rakib, bahwa berjalan kaki lebih afdal dibanding haji dengan berkendaraan. Naam. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, ma asa ala syai' fatani illa alla akuna hajattu masyian. Naam. Tidaklah ada yang aku rasakan dari sesuatu pun yang terluput padaku kecuali di mana aku tidaklah melakukan haji dalam keadaan berjalan kaki. Fa inni sami'tu Rasulullah sami'tu Allah azza wa jalla yaqul, karena sesungguhnya aku telah mendengar Allah jalla wa ala berfirman, ya'tu karijalan, mereka manusia tadi mendatangimu dalam keadaan berjalan kaki. Berdasarkan ini juga berkata Ibnu Abi Najih menyatakan, Hajja Ibrahim wa Ismail alaihimassalam masyiyain. Oh, Nabi Allah Ibrahim dan Ismail alaihimussalatu wassalam melakukan haji dalam keadaan berjalan kaki. Dengan ini juga kita ambil manfaat, la khilaf fi jawazir rukub wal mashi. Tidak ada khilaf, tidak ada perbedaan pendapat tentang bolehnya melakukan haji dengan berkendaraan dan juga berjalan kaki. Hanya mereka, para ulama tadi, berbeda dari sisi afdalnya. Mana yang afdal, berkendaraan atau berjalan kaki? Pendapat Imam Malik, demikian pula pendapat Imam Syafi'i, menyatakan bahwa berkendaraan lebih afdal. Dalam rangka mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana beliau melakukan haji dengan berkendaraan apa? Untanya. Dan dengan berkendaraan dikatakan lebih afdal karena banyaknya biaya yang harus dikeluarkan. Dan dalam rangka untuk mengagungkan syiar-syiar haji melalui biaya tadi untuk naik kendaraan tadi, dia keluarkan semata-mata untuk memenuhi panggilan Allah. Sebagian yang lain menyatakan bahwa berjalan kaki lebih afdal karena di sana mengandung bentuk kepayahan jiwa, diri, untuk menempuh panggilan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan diakhiri dengan pendapat Imam Malik rahimahullah, tidak ada khilaf bahwa ar-rukub bil manasik kulliha afdal, bahwa melakukan manasik haji semuanya dengan berkendaraan itu lebih afdal. Liqtida'i bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam rangka mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak ada masalah kita berkendaraan, apalagi terkhusus zaman dan juga jarak tempuh yang tidak mungkin dilakukan dengan berjalan kaki. Kita mungkin bertanya, mengapa tidak disebutkan pada ayat itu dengan menyeberang atau mengendarai kapal laut? Nah, itu dibahas juga oleh ulama. Yang disebutkan rijalan, jalan kaki, ala kulli dhamir dengan unta, semuanya darat. Mungkin ada yang berpikir kenapa tidak melalui jalan laut. Ya. Disebutkan digugurkannya penyebutan laut pada ayat tadi karena Makkah tidak memiliki padanya pantai atau tepi laut. Nah, sehingga manusia kemudian bisa menuju ke sana melalui jalan, melalui kendaraan kapal laut. Nah, sisi lain tidak disebutkannya penyeberangan dengan laut tadi karena walaupun dengan laut tadi, bukankah dari tepi laut untuk menuju Mekahnya tadi tetap salah satu dari dua, yakni apa? Jalan kaki atau kendaraan, bis, mobil dan sebagainya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala sebutkan yang dominan, yakni rijalan wa ala kulli dhamir. Rijal dengan jalan kaki, ala kulli dhamir di atas unta, mewakili dengan transportasi melalui kendaraan tadi sehingga bisa sampai menuju ke sana. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian ayat tadi masih berlanjut setelah wa'ala kulli dhamir ya'tina min kulli fajjin amiq. Mereka mendatanginya min kulli fajjin, dari seluruh pelosok. Fajjin itu maknanya adalah at-tariqul wasi', arti dasarnya adalah jalan yang luas. Sehingga kita bisa katakan dari seluruh penjuru, pelosok bahasa kita. Amiq, amiq adalah jauh. Nah, dari seluruh pelosok yang jauh. Berkata Syekh Abdurrahman rahimahullah, min kulli baladin ba'id. Antum simak, di dalam tafsir disebutkan min kulli fajjin amik, yakni min kulli baladin ba'id, dari setiap negeri yang jauh. Waqad fa'ala al-Khalil alaihi salat alaihi salam, dan itu telah dilakukan oleh al-Khalil, yakni Ibrahim alaihi salatu wassalam. Thumma min ba'dih ibnuhu Muhammad, kemudian dilakukan pula oleh sesudah beliau putranya atau keturunannya, yakni Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dari Madinah menuju Makkah. Jauh. Mungkin sekarang jadi dekat. Nah, bisa ditempuh dengan kendaraan yang semakin maju. Nah. Kurang lebih sekitar 450 km dari Madinah. Nah, dengan bis itu sekitar 5 jam. Bahkan sekarang pemerintah Saudi Arabia jazakumullahu khairan menyiapkan kereta cepat yang mungkin ditempuh kurang dari 2 jam. Dari Madinah menuju Mekah ataupun sebaliknya, untuk memudahkan melayani, memfasilitasi kaum muslimin dari seluruh penjuru untuk melakukan, menegakkan syiar agama Allah Subhanahu wa taala. Maka terus dikembangkan. Nah, tidak henti-hentinya biaya yang tidak terhitung lagi berapa banyaknya dalam melayani Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, termasuk fasilitasnya. Termasuk pula dibagikannya makanan, minuman dengan gratis di berbagai tempat di Mekah maupun di Madinah, di Arafah, di Mina, di Muzdalifah, tempat-tempat Masyarul Haram. Nah, fada'ayan nas ila haji hadal bait. Maka keduanya, Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Allah Muhammad alaihi wassalatu wassalam, menyeru manusia untuk melakukan haji ke tempat ini. Wa abdaya fi dhalika wa a'ada, dan menampakkannya dengan terang-terangan. dan mengulang-ulanginya. Waqad hasala ma wa'ada Allah bih. Atahun nas rijalan wa rukbanan. Dan tercapailah dengan apa yang Allah janjikan, didatangi tempat itu oleh manusia dalam keadaan rijalan wa rukbanan, jalan kaki dan berkendaraan, min masyariqil ard wa magharibiha, baik dari timur maupun barat. Tsumma dzakara fawaid, kemudian Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang faedah pada ayat berikutnya. Disebutkan dalam tafsir yang lain bahwa setelah Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam membangun Ka'bah, maka Allah perintahkan dengan ayat ini tadi, wa adzin bin nasi bil hajj, serulah manusia untuk menunaikan haji. Maka Ibrahim alaihissalam bertanya, ya Rabb, wa ma yablughu sauti, bagaimana aku akan tersampaikan suaraku, menyeru manusia sedemikian banyak akan tersampaikan bagaimana ya Allah. Maka kemudian Allah katakan, adzin wa alayyal iblag, serukan, maka kewajiban itu urusanku untuk tersampainya kepada mereka. Yang penting jalankan perintah tadi, serukan ini kepada mereka. Fasa'ida Ibrahim khalilullah Jabal Abi Qubais, maka Nabi Allah Ibrahim sebagai kekasihnya Allah mendaki gunung Abu Qubais. Ada gunung bukit yang namanya Abu Qubais di Makkah. Wasaha, kemudian beliau berteriak, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, innallaha qad amarakum bihajjin hadzal bait, sungguh Allah telah perintahkan kalian untuk menunaikan haji di tempat ini. Liyuthibakum bihi al-jannah, yang akan diganjari bagi kalian al-jannah. Wa yujirakum min azabin nar, dan dilindungi kalian dari azab an-nar. Fahujju, maka laksanakan oleh kalian haji. Fa'ajaba man kana fi aslabihi, fi aslabir rijal wa arhamin nisa, maka disambutlah dari setiap sosok laki-laki maupun dari kalangan wanita dengan menyatakan labbaik Allahumma labbaik. Mereka menyambutnya dengan seruan tadi, labbaik Allahumma labbaik. Faman ajaba yawma idin hajj ala qadril ijabah, maka siapa yang jawab di hari itu haji menurut kadar dari jawabannya tadi. In ajabah marratan famarra, jika dia jawab sekali maka dia sekali. Wa in ajaba marratain famarratain, jika dia jawab dua kali maka dua kali. Wa jaratit talbiyah ala dzalik, sehingga berlangsunglah kalimat talbiyah tadi sampai hari ini. Asal usulnya berdasarkan riwayat ini seperti tadi. Nah, Nabi Allah Ibrahim menyeru, kemudian disambutlah dengan seruan labbaik Allahumma labbaik. Labbaik maksudnya aku sambut seruanmu ya Allah. Aku sambut seruanmu ya Allah. Sesampainya di Ka'bah, di depan Ka'bah, maka dibahas apakah perlu mengangkat kedua tangan ketika melihat Ka'bah ataukah tidak. Nah, maka sunnah yang berlangsung dan itu diamalkan oleh sahabah antaranya Ibnu Umar dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhum, yarfa'u yadayhi 'inda ru'yatil bait, maka mereka keduanya mengangkat kedua tangannya ketika melihat Ka'bah. Naam, ketika melihat Ka'bah. Naam. Setelah ayat ke-27, kemudian berikutnya ayat ke-28, kata Allah, liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat ala ma razaqahum min bahimatil an'am fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir. Maka kata Syekh Abdul Rahman tadi, thumma zakara fawaid. Maka setelah ayat 27, dengan berakhirnya ayat ke-27, setelahnya Allah sebutkan fawaid. Faidah-faidah ziarah Baitillahil Haram. Melakukan ziarah ke Baitillahil Haram, muraghiban fihi. Dalam rangka dengan lapang dada menyambut seruan tadi. Maka pada 28 ini terkait dengan manfaatnya. Allah sebut pada ayat ini manfaatnya liyashhadu. Yashhadu dari kata syahida artinya menyaksikan. Liyashhadu agar mereka menyaksikan. Ada yang menyebutkan pula liyahduru agar mereka hadir. Maksudnya apa? Untuk tahu. Tahu apa? Manafi'alahum. Manfaat, manfaat, manfaat buat mereka. Perhatikan kata manafi' itu kata dalam bentuk jamak. Tunggalnya manfaatun. Manfaatun. Tak marbutah di akhir biasa dimatikan dengan diwakili dengan huruf H. Manfaat. Jadilah lidah Indonesia manfaat. Nah. Maka jamak dalam bahasa Arab jika lebih dari dua. Sedangkan bahasa Inggris mungkin lebih dari satu sudah jamak. Adapun bahasa Arab lebih dari dua. Karena ada bentuk duanya dalam bahasa Arab. Apa bentuk duanya manfaat? Manfaatani. Jadi antum kalau anu hafalan sharaf sebagai contoh kata manfaah itu tunggal, manfaatun. Kalau dua orang, kalau dua manfaatnya manfaatani. Kalau jamak manafi'. Nah, jamak taksir manafi'. Maka di sini manfaat ini manfaat. Manfaat. Satu lagi manfaat, ya. Manfaatnya tiga kali, ya. Agar mereka menyaksikan atau mengetahui manfaat-manfaat lahum buat mereka. Nah. Berkata Syekh Abdul Rahman, liyanalu bi baitillah manafi' diniyah. Agar bisa mereka mendapati di rumah Allah manfaat dari sisi diniyah. Sisi pandangan din. Apa manfaat din? Minal ibadat al-fadilah. Berupa ibadah, ibadah yang mulia. Wal ibadat allati la takunu illa fih. Dan ibadah-ibadah yang tidaklah ada kecuali di sana. Apa contohnya? Termasuk sholat yang dilipat gandakan 100 kali di muka bumi lainnya. Kemudian apa? Tawaf, sa'i tidak ada di tempat lain. Itu manfaat, manfaat dari sisi dininya. Belum lagi amalan yang lainnya. Nah, dari amalan haji, tawaf ifadah di sana. Nah, demikian pula tawaf kudum, tawafnya umrah. Wa manafi' dunyawiyah dan juga manfaat dari sisi dunia. Dari sisi dunia di antaranya apa? At-tijarah, perdagangan. Seperti yang Allah sebutkan pada Al-Baqarah 198, laisa alaikum junahun, tidak ada dosa bagi kalian, antabtagu, untuk kalian berharap atau mencari, fadlan min rabbikum, karunia dari Rabb kalian. Karunia dari Rabb kalian penafsirannya adalah tijarah. Sehingga boleh untuk melakukan haji, umrah sekaligus bisnis. Nah, tidak ada larangan. Bawa barang dari sini dijual sana, atau kulaan sana bawa sini, atau ada transaksi satu dengan lain. Itu manfaat duniawi. Nah, tahu-tahu antum ketemu siapa dapat proyek di sana. Nah, jadi double. Dan itu suatu hal yang diperbolehkan. Maka manafi' tadi sifatnya umum, baik diniyah maupun dunyawiyah. Termasuk juga manfaat din dengan melakukan haji adalah bisa wukuf di Arafah. Wukuf. Nah, yang di sana Allah Jalla wa'ala banggakan mereka yang berada di Arafah, di hadapan penduduk langit. Perhatikan hamba-hambaku yang datang dalam keadaan kusut, berdebu. Semata mereka mengharapkan dari wajahku, kata Allah Jalla wa'ala. Dibanggakan di penduduk langit, di hadapan seluruh malaikatnya dan penduduk langit yang ada. Ini keutamaan dari wukuf di Arafah. Kemudian juga keutamaan di sana, tidak ada hari yang paling banyak Allah bebaskan penduduk an-nar dibandingkan hari Arafah. Kemudian juga di sana disebutkan hadis, doa yang paling utama adalah doa di hari Arafah. Yang mana kata Nabi, aku ucapkan dan diucapkan oleh para nabi sebelumku, yaitu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sehingga dengan itu ketika wukuf di sana memperbanyak ucapan zikir tadi, sekaligus juga doa bermunajat kepada Allah di sana. Dan itu sebagai inti dari haji, sebagaimana hadis menyebutkan al-hajju Arafah, haji itu adalah Arafah. Yakni siapa yang meninggalkan wukuf di Arafah maka tidak sah, tidak ada haji baginya. Karena wukuf adalah termasuk dari rukun haji. Liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru smallahi. Kemudian kelanjutannya, wa yadhkuru smallah. Setelah mereka menyaksikan manfaat tadi dan mereka berzikir menyebut ismallah, namanya Allah, fi ayyamin ma'lumat, pada hari-hari yang ma'lumat, artinya ditentukan. Yang telah dijelaskan semalam apa yang disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah, melalui apa yang disebutkan oleh Ibnu Abbas, Ibnu Zubair, Mujahid dan yang lainnya, bahwa itu adalah bahwa ayyamin ma'lumat adalah hari nahar. Ayyamin ma'lumat adalah hari nahar, hari 10 Dzulhijjah. Menyebut nama Allah pada hari-hari tersebut, ala ma razaqahum, terhadap apa yang telah Allah rizkikan kepada mereka, min bahimatil an'am, dari binatang ternak. Berkata Syekh Abdurrahman, wa hadza minal manafi' ad-diniyah wad-dunyawiyah, ini juga termasuk manafi', manfaat-manfaat ad-diniyah wad-dunyawiyah, secara din dan secara duniawi. Nah, beliau perjelas, ay liyadhkuru smallah inda dhabhi al-hadaya. Dengan itu kalian menyebut nama Allah ketika menyembelih hadyu. Hadyu itu sesembelihan yang dilakukan, suatu keharusan tatkala menunaikan ibadah haji. khusus diantaranya adalah haji tamattu. Maka di hari 10 Dzulhijjah, setelah melempar jumrah, kemudian tahallul, maka kemudian tawaf, setelahnya dalam menyembelih kurban yang dinamakan dengan hadyu. Kalau antum pernah dengar istilah dam, maka istilah itu bisa mengarah kepada dua arti. Kepada arti hadyu tadi bisa berarti kepada denda. Ketika seorang haji yang melakukan pelanggaran dari perkara-perkara yang diwajibkan, maka akan terkena dam. Terkena dam berupa menyembelih seekor kurban. Sedangkan hadyu memang menjadi keharusan bagi yang menunaikan haji. Nah, maka di situ ketika menyembelih tentu akan menyebut nama Allah. Bismillah, Allahu Akbar. Syukran lillah, sebagai bentuk syukur kepada Allah. Ala ma razaqahum minha, berdasar apa yang Allah rizkikan kepada mereka dari binatang ternak tadi. Kalian bisa beli, kemudian kalian peruntukkan untuk pengorbanan karena Allah. Wa yassaraha lahum, Allah mudahkan buat mereka. Nah, maka diperintah untuk menyebut nama Allah di hari yang maklumat. Hari yang ditentukan tadi adalah hari Nahar. Maka di saat penyembelihan kurban, kita diajarkan untuk membaca Bismillah Wallahu Akbar. Itu ucapan ketika kita menyembelih. Dan boleh ditambahkan Allahumma minka walaka. Allahumma minka, ya Allah ini minka, darimu. Ini pemberian darimu, rezeki yang kau berikan sehingga aku bisa berkurban. Walaka, dan aku untukmu, aku persembahkan untukmu. Di jalanmu, di jalan ketaatan kepada Allah Jalla wa'ala. Kita diperintahkan untuk menyebut nama Allah kaitannya karena kuffar yadhbahuna ala asma'i asnamihim. Karena kuffar menyembelih sesembelihan itu berdasar nama-nama berhala mereka. Fabayyana ar-rabb annal wajib adzabhu ala ismillah. Maka Allah jelaskan melalui ayat ini yang menjadi kewajiban bahwa menyembelih tadi menyebut namanya Allah. Kemudian faedah yang bisa kita ambil di sini pula, para ulama berbeda pendapat tentang waktu penyembelihan. Nah, di hari Nahar. Pendapat Imam Malik radhiyallahu rahimahullah, setelah sholatnya imam. Imam maksudnya penguasa. Dan penyembelihannya. Kecuali jika imam tadi mengakhirkan penyembelihannya. Maka kita tidak mengapa tidak mengikuti atau menunggunya. Pendapat Imam Abu Hanifah, al-faragh min as-salat duna dzabhin. Yang penting sudah selesai salat, walaupun imam belum menyembelih, maka rakyat diperkenankan untuk menyembelihnya. Kemudian mereka berbeda pendapat berapa hari yang dikatakan sebagai hari Nahar. Pendapat Imam Malik rahimahullah 3 hari. dengan rincian hari Nahar, hari ke-10, dan dua hari setelahnya, 11-12. Pendapat siapa? Al-Imam Malik rahimahullah. Pendapat Al-Imam Syafi'i rahimahullah, 4 hari. Hari Nahar tentunya ke-10, kemudian 3 hari sesudahnya, 11, 12, 13. 11, 12, 13 itu dikatakan ayyamin ma'dudat. Kalau antum perhatikan di dalam ayat Al-Quran, Allah Jalla wa'ala sebutkan ayyamin ma'dudat, dan sebutlah nama Allah Jalla wa'ala di hari-hari yang ma'dudat. Hari ma'dudat artinya hari-hari yang berbilang. Makna letter lock-nya demikian, berbilang. Sedangkan berbilang tadi maksudnya 11, 12, 13. Bukan satu hari saja, sehingga dikatakan berbilang. Apa bentuk menyebut nama Allah Jalla wa'ala di hari-hari yang berbilang, di hari-hari tasyrik? Sebutkan oleh Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah, yaitu tatkala menyembelih kurban, apa yang diucapkan? Bismillah, Allahu Akbar. Bukankah menyembelih kurban masih bisa dilakukan pada hari tasyrik? Naam. Maka itu yang pertama. Yang kedua, makan dan minum. Bukankah kita makan dan juga minum? Apa yang kita ucapkan ketika makan? Hendak makan, bismillah. Ketika minum juga demikian, di situ menyebut nama Allah. Ini kalau mau disebut rinciannya. Walaupun makan dan minum juga dilakukan, baca itu adalah selain di hari-hari tadi diajarkan kita demikian. Dan di hari tasyrik dilarang kita untuk berpuasa, sehingga kita menikmati daging sesembelihan. Disebutkan dalam hadis ayyamu tasyrik ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrillah. Ayyamu tasyrik, hari-hari tasyrik adalah hari di saat itu makan, minum, dan berzikir kepada Allah. Yang ketiga apa? Untuk zikir kepada Allah fi ayyamin ma'dudat. Yang dilakukan oleh jamaah haji melempar jumrah. Setiap melempar, bismillah, Allahu Akbar. Masih berlangsung di hari tasyrik melempar jumrah tadi. 3 jumrah. Jumrah as-sughra 7 batu kerikil, jumrah al-wusta juga 7 batu kerikil, dan kemudian al-kubra atau nama lainnya Aqabah 7 batu kerikil pula. Setiap melempar menyebut nama Allah. Yang keempat, takbir. Setiap selesai salat 5 waktu, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Itu kita tetap lakukan 6 di hari-hari tasyrik. Kalau ditanya kapan mulai dilangsungkannya atau dimulainya takbir tadi, dimulai pada 9 Zulhijjah setelah subuh, 1 hari sebelum Id. Terus 5 waktu. Esok tanggal 10 demikian juga, 11 masih 5 waktu, 12 demikian, kemudian 13, sampai selesai sholat asar saja. Karena maghrib sudah pindah kepada hari berikutnya. Sehingga berakhir pada 13 Dzulhijjah. Nah, demikian takbir yang disyariatkan. Dan itu dilakukan masing-masing sendiri-sendiri tanpa dipimpin oleh imam ketika selesai sholat. Tidak demikian, melainkan masing-masing sendiri-sendiri di dalam takbir. Sudah berapa tadi? 4. Siapa yang bisa mengulang? Mana ini yang menjawab? Nah, fadal. Menyembelih kurban. Makan dan minum. Ketika melempar jumrah. Takbir setiap selesai sholat lima waktu yang berawal dari subuh 9 Dzulhijjah dan berakhir asar 13 Dzulhijjah. Wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'dudat. Naam. Kita lanjutkan. Fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir. Kata Syekh Abdurrahman ketika akan menjelaskan itu, beliau sebutkan fa'idha dhabahtumuha, apabila kalian sudah menyembelihnya. Dimana kalimat sebelum ini terkait dengan menyembelih kurban ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Sebutlah nama Allah di hari-hari yang ditentukan atas apa yang Allah rezekikan kepada mereka berupa binatang ternak. Maka kata beliau, kalau kalian sudah sembelih tadi, fakulu minha, maka makanlah darinya. Kulu, kata perintah. Dari kata kul, tapi karena untuk banyak maka kulu. Minha darinya, nya tadi kembali kepada bahimatul an'am, maka makanlah darinya. Sehingga dengan ini disyariatkan untuk makan sebagian dari hewan kurban. Dan juga ini mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam di mana beliau menikmati dari sesembelihan binatang kurbannya. Diperbolehkan juga untuk menyimpan daging kurban walaupun lebih dari 3 hari. Adanya riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dahulu aku melarang kalian menyimpan daging kurban lebih dari 3 hari. Kuntu nahaitukum an iddikhari luhumil adahi fauqa 3. Faamsiku ma bada lakum. Maka sekarang tahanlah, simpanlah semau kalian. Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah dari sahabat Buraidah radhiyallahu ta'ala anhu. Ini yang pertama, fakulu minha. Kemudian kelanjutannya, wa at'imul ba'isal faqir. At'imu, kata perintah. At'im, karena jama' at'imu. Maksudnya apa? Beri makanlah, yakni sedekahkanlah. Nah, dari ini kita ketahui disyariatkan untuk menyedekahkan sebagian dari hewan kurban kepada fuqara wal masakin. Di situ fi'il amar, kata perintah, at'imu. Kepada siapa? Al-ba'is, al-faqir. Siapa al-ba'is? Kata Syekh Abdul Rahman, syadidul faqr, yang kefakirannya itu nemen. Nah, itu ba'is. Disebutkan lebih lanjut pada faedah majalah syariah bahwa al-ba'is al-faqir rinciannya adalah orang fakir yang menjaga kehormatan dirinya, tidak mengemis padahal dia sangat butuh. Maka itu al-ba'is. Definisi tadi dari Ikrimah dan Mujahid, ulama dari kalangan tabi'in. Sementara pada ayat lain surat Al-Hajj juga pada ayat ke-36, wa at'imu al-qani'a wal-mu'tar, dan beri makanlah al-qani', orang yang rela dengan apa adanya, artinya tidak minta-minta, wal-mu'tar, dan orang yang meminta. Maka dijelaskan lebih lanjut rinciannya, al-qani' adalah orang yang meminta-minta daging kurban, itu namanya al-qani'. Sedangkan mu'tar, orang yang tidak minta daging kambing, tidak minta daging, tidak meminta-minta daging, tetapi dia mengharapkannya. Bisa dibedakan, antum perhatikan ayat 36. Wa at'imul qani'a wal mu'tar, Allah ungkapkan dengan kata yang lain. Kalau tadi al-ba'is al-faqir, maka di situ al-qani'a wal mu'tar. Maka telah bisa kita bedakan apa al-ba'is al-faqir dan apa al-qani'a wal mu'tar. Ya. Iya apa ya? Kok pada sudah nah. Antum lihat di ayat ke-36. Wal butna ja'alnaha lakum min sya'airillahi lakum fiha khair. Wadhkurusmallahi 'alaiha sawaf. فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا. Nah, itu sama dengan ayat ke-28. فَكُلُوا مِنْهَا. Akan tetapi bedanya, وَأَطْعِمُ الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Maka pendapat jumhur ulama menyatakan an-nadab, an-nadab itu mustahab, disunnahkan. Perintah fakulu minha, makanlah darinya. Maka pendapat jumhur adalah disunnahkan. Pendapat mayoritas ulama menyatakan disunnahkan untuk disedekahkan sepertiga. Dimakan, di disedekahkan sepertiganya. Wa yut'im ats-tsuluts wa ya'kul. Dihadiahkan sepertiganya dan dimakan bersama keluarganya sepertiganya. Kata Imam Malik rahimahullah, laisa indana fid dhahaya qismun ma'lum mausuf. Menurut kami dalam masalah penyembelihan pembagian tadi, nam laisa qismun ma'lum, tidak ada pembagian yang ditentukan sifatnya. Sepertiga tersebut. Nah. Sementara apa yang disebutkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah, terkadang beliau menyatakan dimakan setengahnya, disedekahkan setengahnya. Di sisi lain beliau katakan dimakan sepertiga, dihadiahkan sepertiga, dan dimakan sepertiga, disedekahkan sepertiga. Nah, ini pendapat Imam Syafi'i dua. Sesekali beliau menyatakan dimakan separuh, kemudian disedekahkan separuhnya. Sisi lain beliau juga pernah berpendapat bahwa dibagi masing-masingnya sepertiga. Faedah pula, apakah musafir juga terkenai perintah ini untuk berkurban? Redaksinya itu hanya orang mukim saja dan tidak musafir atau bagaimana? Nah. Maka jawabannya bahwa musafir pun termasuk ditujukannya perkara ini, perintah tadi, sebagaimana orang-orang yang mukim. Nah. Kecuali pendapat Imam Malik memperkecualikan musafir yang haji. Orang haji itu musafir apa bukan? Musafir. Nah, maka mereka tidak terkenai keharusan untuk berkurban tadi, karena mereka sudah berkurban berupa apa tadi? Hadyu, yang menjadi keharusan. Sehingga tidak perlu double, ini hadyu satu kambing, yang ini kurban saya. Tidak. Tetapi sudah terwakili. Naam. Wallahu a'lam bis-shawab. Kita lanjutkan sedikit satu ayat lagi. Tsummal yaqdu tafathahum wal yufu nudurahum wal yattawafu bil baitil atiq. Kemudian setelah mereka lakukan itu semua, sudah sembelih kurban, maksudnya bagi yang melakukan haji sudah lakukan hadiyunya tadi, sudah menikmati daging sesembelihan, sudah disedekahkan, tsummal yaqdu, kemudian mereka membersihkan tafasahum. Nah, kata Syekh Abdurrahman, yaqdu nusukahum, mereka melanjutkan amalan manasik berikutnya, rangkaian berikutnya. Apa? Wa yuzilu alwasakh wal adza, membersihkan kotoran. Alladzi lahiqahum fi halil ihram, yang didapati pada kondisi waktu ihram. Apa itu? Tahallul. Naam. Tahallul dengan memendekkan rambutnya bagi laki-laki dengan seluruh sisinya, dan yang afdal adalah membotakinya, bersihkan botak. Ini bagi laki-laki adalah membotaki lebih afdal, berdasarkan riwayat bahwa Rasul SAW doakan rahmat 3 kali bagi al-muhalliqin, bagi yang membotaki. Allahumma arhamnil muhalliqin, beliau katakan 3 kali. Kemudian yang keempat, Allahumma arhamnil muqassirin, ya Allah rahmati bagi mereka yang memendekkannya. Sedangkan bagi wanita adalah dikumpulkan rambutnya seluruhnya, bagian ujungnya diambil tidak lebih dari 1 ruas jari. Maka ini sebagai itu akhir dari ihram. Yang dengan itu, setelah itu bisa melepas pakaian ihramnya. Bagi laki-laki dua lembar tadi, dia bisa ganti setelah mandi, bersihkan dirinya semua, kemudian ganti dengan pakaian yang dia biasa pakai sehari-hari. Tinggallah kemudian dia akan lakukan tawaf, ifadah dengan pakaian yang dia pakai tadi, tidak mengharuskan dalam keadaan pakaian ihram. Maka Allah katakan tsumma yaqdu tafasahum wal yufu nudurahum, dan mereka menyetiai nudur, jamaknya an-nazar, menyetiai nazar-nazar mereka. Apa nazar mereka? Kata Syekh Abdul Rahman, allati aujabuha ala anfusihim, yang mereka telah wajibkan nazar itu terhadap dirinya. Seperti apa nazar tadi? Minal haji wal umrah wal hadaya. Dia sudah bernazar untuk menunaikan haji, umrah, dan demikian pula al hadaya, melakukan hadyu. Wal yattawafu, kemudian mereka tawaf bil baitil atiq, di rumah yang atiq. Atiq artinya, kata beliau, al qadim, rumah yang lama. Yakni afdalul masajid alal itlaq, masjid yang paling afdal secara mutlak. Al mu'tiq min tasallutil jababirah alaih. Nah, yang dibebaskan dari cengkraman kekuasaan kufar. Wa hadza amara bitawaf, sehingga dengan itu di Allah perintahkan untuk melakukan tawaf, khususan ba'dal amr bil manasik umuman, terkhusus setelah perintah menjalankan manasik-manasik secara keseluruhan. 6. Diakhiri dengan tawaf. Iya. Rangkaiannya kan dari mulai tanggal 8. Tanggal 8 berihram, kemudian berangkat menuju Mina, mabit, menginap di sana, kemudian besok tanggal 9 siap-siap menuju Arafah, setelah matahari tergenam kemudian menuju Muzdalifah, menginap di sana, kemudian sampai esoknya tanggal 10 pagi setelah matahari terbit menuju Mina lagi untuk melempar jumrah, setelah itu tahallul, setelah itu kemudian berkurban, kemudian dia melakukan tawaf ifadah. Maka setelah melakukan rangkaian itu semua, maka Allah perintahkan untuk melakukan tawaf. Wal yattawafu bil baitil atiq lifadlihi wa syarafih, karena keutamaannya, kemuliaannya. Wa likaunihi al maqsud wa ma qablahu wasail ilaihi. Naam. Wa la'allahu wallahu a'lam aidan li fa'idatin ukhra, dan perlu diketahui wallahu a'lam, kata beliau, suatu manfaat juga. Wa huwa anna tawaf masyru'un kulli waqtin, dan perlu diketahui bahwa tawaf itu disyariatkan pada setiap waktu, bukan hanya untuk haji saja, tapi pada setiap waktu. Sehingga menunjukkan di sini bolehnya untuk melakukan tawaf sunnah. Kita punya waktu, maka kita tawaf. Sehingga tawaf di sana tidak ada hentinya 24 jam. Kecuali waktu sholat, nah sudah azan, mulai dirapikan untuk siap-siap menyusun shaf. Selesai salam, langsung tawaf lagi. Yang nanti saksikan. Mau cari sepi, siapa tahu jam 2 malam, ternyata tambah ramai. Nah, maka tawaf dilakukan pada setiap waktu. Sawa'un kana tabi'an linnusuk, baik tawaf itu terkait dengan manasik tertentu, umrah ataupun haji, am mustaqillan binafsi, atau berdiri sendiri sebagaimana tadi tawaf sunnah. Nah, itulah yang bisa kita kaji berkaitan dengan haji dan juga tentang berkurban. Semoga semakin memberikan kefahaman kepada kita melalui ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala tadi, diingatkan kita dengan surat Al-Hajj bermula pada ayat ke-26 dan sesungguhnya bukan berakhir pada ayat ke-28 tetapi pada ayat ke-37. Antum mau lihat lebih lanjut, maka teruskan lihat tafsirnya sampai pada ayat ke-37, masih berkaitan dengan kurban. Nah, berhubung dengan terbatasnya waktu, itulah yang bisa kita mampu sampai pada ayat ke-29 ya. Sampai pada ayat ke-29. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.